Copo to gagasan lelakon ku iki raono senenge susah sing tak temoni ngolah ngalih gawean kabeh ranate nduk dino dino isine mung kudu misuh embuh. Nyobong garap sawah tinggalane wong tuaku gumunku saben tandur rego rahaku dhuwur bareng tipo panen rego gapai medun kabeh modal utangan ora bisa kesaur acur. Sawah tak tol murah, aku nyicil angkodes. Lagi nyopir seminggu, rego bensine ngentes. Tarif tak undake, penumpang grundelai. Kerep pelat oli, rusak ring sak metale. Oh kere. Motor ngangkrak neng bengkel rapi sogel-ogel rasane urepku mung kari dengel-dengel nyepi nang kuburan golek tebusan togel nomer ngeblong terus aku tambah dedel duel oh gatel. Kabeh dalang wis buntu aku nekat bandar dadu durung ono sing wudu keamanan wis jaluk sangu ono oknum tentara ono oknum polisi tugaan wingi-wingi wis kerep tak amplop bareng perairan nyangoni aku diseret nyang buwi diganjar telung sasi miso sajroning ati kancuk wes buntu aku nekat bandar dadu durung ono sing wudu amanan wis jaluk sangu. Ono oknum tentara, ono oknum polisi, bukaan wingi miwingi wis kerep tak amplopi. Bareng perairan nyangoni aku diseret nyang bumi, diganjar telung sasi, besok sajroning hati.